يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adikku dan anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga dan juga para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada di wilayah Berlingmas Cakep rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, para pemirsa Usman TV dan juga Ahsan TV dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan kitab Riyadu As-Salihin dan masih di bab Al-Mujahadah, ya, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah dan juga menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada hadis yang ke-14 di bab mujahadah atau 108 dari hadis-hadis yang ada. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, ar-rabi'a asyara, hadis yang ke-14. An Abi Safwana Abdullah ibn Busrin al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, dari bapaknya Sofwan, sahabat, yaitu bapaknya Sofwan. Siapa namanya? Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah, khairun nas, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya. Alhamdulillah. Yang belum lengkap ya, karena tidak setiap panjang umur pasti baik. Terus bagaimana yang baik? Wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Rawahu Tirmidzi, qala haditsun hasan, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, insyaallah bisa dijadikan hujjah dalam kehidupan beragama kita. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang semakin panjang usianya dan semakin baik amalannya. Ya. Jadi setiap tambah umur, setiap bertambah baik amalannya. Tambah umur itu maksudnya tahu sendiri nggih, secara hitungan sejak lahir. Jadi secara hitungan sejak lahir semakin bertambah apa? Panjang. Tapi hakikatnya umur itu apa? Berkurang. Nggih. Rasa diulang tahun nih. Nyedeki mati kok seneng. Di ulang tahun itu nyedeki mati, malah dipestani. Ya doakan saja kalau memang seorang itu bertambah umurnya, diberkahi mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu yang terbaik adalah orang yang semakin bertambah umurnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amalan itu sesuatu yang bisa diusahakan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan mujahadah, berusaha. Berarti sholatnya ditingkatkan, yang tadinya 5 waktu menjadi berapa waktu? Tetap 5 waktu, tapi kualitasnya ditingkatkan. Kualitasnya, contoh kualitas ya, berarti mulai dari syarat-syaratnya disempurnakan, mulai dari rukun-rukunnya disempurnakan, mulai dari kewajiban-kewajiban sholat disempurnakan, kalau perlu ditambah sunnah-sunnah sholat ditingkatkan, bukan sholat sunnah ya, ini baru bicara yang wajib, sunnah-sunnah sholat ditingkatkan, kekhusyuannya ditingkatkan, kefahamannya tentang ucapan-ucapan, bacaan-bacaan sholat ditingkatkan, ya. Ini namanya meningkatkan sholat. Semakin lama ya, kalau ingin jadi orang yang baik, harus semakin baik amalannya. Setelah itu mungkin jangan hanya sholat 5 waktu. Bisa ditambah dengan apa? Rawatib. Entah itu 10 rakaat atau 12 rakaat yang menyertai sholat sholat wajib, ya, yang menyertai sholat wajib. Mau ditambah lagi, monggo. Mungkin sholat tahajud mulai dari 1 rakaat witir, atau mungkin sampai 11 rakaat. Mau ditambah lagi, nggih, monggo, sampai 13. Mau tambah lagi silakan, tidak ada larangan, insyaallah ta'ala. Atau juga sholat-sholat mutlak yang lainnya. Jadi semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Ini dalam masalah sholat. Puasa juga demikian. Puasanya bocah nom, nek bisa nggih, puasane tiang sepuh niku nek sakit nggih benten kali tiang nem. Ya, kalau anak muda itu menghabiskan waktunya ketika di bulan puasa, biasanya enggak semuanya, misalnya dengan acara-acara yang dia pandang bisa melupakan dirinya dari puasa. Contoh nopo, mancing, tapi bukan untuk kebutuhan. Kalau nelayan mancing, kemudian petani, misalnya orang memang betul-betul cari kebutuhan dengan mancing, monggo, tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Ya, mungkin lagi kangelan golek lawuh, mancing uceng, ya, mancing uceng terus di sambel nopo, sambel bawang, ya kan? Mungkin begitu. Atau mungkin olahraga, tapi jangan sampai berlebihan. Ya, atau mungkin pemuda itu kadang menghabiskan waktunya dengan di bulan Ramadan malah ada turnamen-turnamen, ya, turnamen-turnamen bola, bulu tangkis, dan tidak terlarang, cuma jangan berlebihan. Nah, sudah tua itu bukan seperti itu cara mengisi Ramadan. Cara mengisi Ramadan ditingkatkan baca Qur'annya, ditingkatkan belajar agamanya, ditingkatkan zikirnya, ditingkatkan tinggal di masjidnya, misalnya begitu. Nah, ini amalan, hasuna amaluhu, itu bisa diusahakan. Baiknya amalan itu bisa diusahakan, ditingkatkan. Yang jadi masalah, umur. Bisa diusahakan apa mboten? Usah-usah dengan sepedaan. Semakin kuat akan semakin sehat. Katanya mensana apa? Air kopor. Pripun? Oke, katanya itu mensana incorpore sanu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, monggo, kalau kita berpemahaman seperti itu juga monggo, tapi yang benar sesungguhnya sebaliknya. Di dalam jiwa yang sehat, tubuhnya akan kuat. Kalau jiwanya sehat, tubuhnya apa? Kuat. Contoh jiwa sehat. Man tahura. Idza tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Kalau hati itu bersih, maka enggak akan cepat kenyang dengan Al-Qur'an. Ini ku ciri hati yang kuat, yang sehat. Jadi coba ngetes kekuatan orang itu bagaimana. Kon moco Quran kuate pirang menit bejal. Belum tentu orang yang badannya gede, kekar, suruh duduk membaca Quran lebih kuat dibandingkan orang yang badannya apa? lemah. Contohnya lagi misalnya suruh sholat. Belum tentu orang yang badannya kuat, dia kuat lama dengar bacaan imam ketika sholat. Tapi yang badannya lemah karena jiwanya kuat, maka badan pun menjadi apa? Kuat. Makanya pernah Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala melihat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, saya lupa dia menyebutkan masjid yang mana, melihat seorang pemuda atau seorang bapak dengan satu kaki. Dia mengikuti sholat dari awal sampai akhir. Dan sholat di sana itu dulu sebelum masa pandemi, itu biasanya 2 jam. 2 jam. Jadi antara jam 8 sampai jam 10 malam. Kalau di Indonesia ya berarti jam 12 sampai jam 2. Itu. Yuk, saya juga sampai selesai Ustaz, 2 jam juga. Tapi kapan bangunnya? Apakah sebelum imam takbir ataukah setelah imam mau rukuk? Kapan bangunnya? Misalnya orang itu nunggu sholat, maksudnya imamnya urung rukuk, nah mau rukuk baru ngadeg. Ini enggak, maksudnya Syekh Abdul Razak ngikuti dari awal. Maka yang benar itu jiwa yang sehat akan membuat badan menjadi kuat. Baiklah, kalau ada orang mengatakan dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat. Baiklah kalau kita katakan begitu. Tapi apakah menjamin panjang umur? Menjamin panjang umur, mboten? Ini bukan provokasi untuk menghentikan semua jenis olahraga nggih. Tapi cuma saya memberi contoh saja. Dan kita dituntut untuk diminta untuk menyehatkan badan juga untuk menguatkan ibadah. Olahraga. Tapi perlu jadi catatan, olahraga tidak memperpanjang umur. Buktinya apa? Banyak olahragawan mati ketika sedang pun niku mawon. Tapi ada satu ibadah yang bisa untuk memperpanjang umur. Ibadah apakah itu? Silaturahim. Masya Allah. Jadi ininya, jalan keluarnya itu bukan sepedaan, bukan apa? Lari-lari, bukan. Monggo kalau itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita ingin panjang umurnya, ada satu yang jelas-jelas memperpanjang umur. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, masya Allah. Wa yunsa'alahu fi atharihi, dan umurnya dipanjangkan. Fal yasil rahimah, maka silahkan sambung silaturahim. Di Sokawera, mereka nonton Sokawera? Sokawera ada bude, datangi. Itu kan masih hubungan rahim. Kakak saya di Kedung Menjangan, datangi. Adik saya di Gombong, silaturahim. Itu memperluas rizki dan memperpanjang umur. Dengan berbagai penafsiran para ulama tentunya, masalah memperpanjang umur. Ada yang mengatakan makna dari panjang umur itu adalah barokah. Ada yang mengatakan, yang pertama tadi, makna yang panjang umur adalah barokah. Umure ajek ning hasile mantep. Umure napa? Ajek ning hasile mantep. Jadi sama-sama umur 30 tahun misalnya. Tapi di usia segitu produktivitasnya, kemampuan beramalnya itu luar biasa. Ada yang umurnya 30 tahun belum bisa apa-apa. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk mendapatkan kebaikan. Ini makna yang pertama, diberkahi. Tapi umurnya ajek. Makna yang kedua adalah betul-betul dipanjangkan umurnya. Dan itu adalah rahasia siapa? Allah. Kata para ulama, Allah memiliki catatan di Lauhul Mahfuz. Yang tahu hanya Allah. Dan itu enggak mungkin lepas dari apa? Kejadian-kejadian di muka bumi enggak mungkin lepas dari apa yang diketahui oleh Allah. Kemudian diturunkanlah takdir. Ada takdir tahunan. Di antara takdir itu dalam catatan malaikat dikatakan, ini hambaku, kata para ulama, ini hambaku, kalau melakukan silaturahim, tambah umurnya jadi sekian. Kalau tidak, tetap seperti semula. Tapi ini tidak bertentangan dengan yang di Lauhul Mahfuz. Allah sudah tahu bahwa hambanya nanti akan menyambung apa namanya silaturahim atau tidak menyambung silaturahim. Allah sudah tahu. Sementara malaikat hanya tahu apa yang ada di catatan di hadapannya. Kalau enggak nyambung 50, kalau nyambung 60 misalnya. Tapi Allah sudah tahu. Nah, ini amalan yang bisa memperpanjang umur. Nggih, yaitu apa? Menyambung silaturahim. Nah, kalau amalan diusahakan, umur sulit untuk diusahakan. Tapi ada satu amalan yang bisa memperpanjang umur. Makanya di sini kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, maka hendaklah seseorang itu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta, dia boleh saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan mengatakan, Allahumma ij'alni mimman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Doa minta dipanjangkan umurnya dan dibaguskan amalannya. Kenapa kita berdoa seperti itu? Supaya menjadi orang yang terbaik. Karena salah satu ciri orang yang terbaik, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan kata-kata baik di sini maknanya jelas. Baik itu bukan sekedar apa? Kuantitas. Bukan sekedar jumlah. Tapi kualitasnya. Ya. Bukan bagaimana 23 menit selesai dalam 7 menit. 23 rakaat selesai dalam 7 menit. Tapi bagaimana 23 rakaat diselesaikan dengan penuh kebaikan. Tumakninahnya dan yang bukan sekedar banyak. Bukan 30 juz dalam satu hari. Tapi bagaimana membaca 30 juz ditambah mengerti isi. Tombo ati iku limo wernane. Kata ulama kita zaman dahulu. Dawa'ul qalbi. Khamsatu asya. Di antaranya adalah moco Quran orang ngerti. Berarti bukan tombo itu tuh. Nek moco Quran orang ngerti maknanya berarti bukan tombo. Tombo ati. Tombo ati itu adalah moco Quran sak maknane. Kualitas. Ustaz, saya ingin banyak dan juga faham. Tapi kalau faham itu kan lama. Boleh enggak saya mengkhatamkan sebanyak-banyaknya sembari mempelajari isinya sedikit demi sedikit? Jawabannya boleh. Ya. Ini bisa menggabungkan dua, ini luar biasa. Sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama ketika membaca cepat, itu sudah faham apa isinya. Jadi jangan menabrakkan. Ustaz, yang bagus itu Ramadan, menghatamkan Quran atau memahami isinya. Kita jawab, ojo ditabrak-tabrak. Jangan ditabrak-tabrakkan. Karena dua-duanya adalah kebaikan. Memperbanyak baca Quran dan memahami apa kandungan Al-Quran. silakan khatam sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa memahami apa? Isinya. Jadi mungkin ada jam-jam untuk tilawah. Ada waktu-waktu untuk buka terjemah. Ada waktu-waktu untuk tadarus. Tapi juga ada waktu-waktu untuk memahami apa yang harus kita amalkan dari ayat tersebut. Nah, ini namanya hasuna amaluhu, kualitas. Ya. Bukan hanya sekedar banyak, akan tetapi berkualitas. Ini faedah. Kemudian faedah selanjutnya, orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan berusaha menambah amalannya. Jadi bukan hanya sekedar panjang umur, tapi malah saya nopo nganggur. Bukan. Bukan hanya sekedar panjang umur, tapi malah saya nopo nganggur. Enggak. Panjang umur dan berusaha mencari kira-kira pekerjaan apa, amalan apa yang bermanfaat untuk mengisi umur saya. Dan orang yang panjang umurnya itu istimewa bagi seorang mukmin. Karena umur itu adalah tijarah. Umur itu adalah apa? Ra'sul mal. Ya. Umur itu adalah modal utama seorang untuk melakukan perdagangan yang tidak merugi. Makanya pernah kan saya sampaikan dalam satu hadis tentang tiga orang. Ya. Jadi semakin panjang umurnya, karena dia orang beriman, maka semakin baik amalannya. Tiga orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dari Bani Adzrah. Tiga orang ini masuk Islam. Kemudian mereka ingin tinggal di kota Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, siapa yang mau menanggung tamu-tamuku ini? Maka seorang sahabat yang mulia bernama Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka disiapkanlah tempat penginapan oleh Talhah untuk berapa orang? Tiga orang. Mereka menginap di kota Madinah, belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergaul dengan para sahabat, belajar kebaikan, sampai tiba saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan adanya apa? Peperangan, jihad. Datanglah salah satu dari mereka untuk ikut berjihad. Yang dua kemana? Tidak ikut. Mungkin tidak udzur. Dan juga mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan atas semua penduduk Madinah. Ada pilihan. Yang satu berangkat. Berangkat dia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Pulang-pulang cuma tinggal apa? Nama. Mati apa? Mati syahid. Tinggal berapa? Dua. Berjalan waktu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengumumkan adanya peperangan. Kok sering banget Ustaz? Nek panjenengan hitung itu, jumlah peperangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam hidupnya ada sekitar 27 peperangan kalau tidak salah, peperangan besar yang beliau ikut turun, ya. Dan juga ada ekspedisi-ekspedisi yang tidak diikuti oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya sekitar 47. Gampang lengeleng-eleng nggih. Yang diikuti Kanjeng Nabi 27, yang tidak diikuti 47. Kita ambil yang 27 saja nggih. 27 itu adalah mulai dihitung dari peperangan apa? Badar tahun kedua, terus sampai akhir peperangan beliau, Fathu Makkah Hunain. Ya. Dalam ya taruhlah masa 10 atau 11 tahun begitu ya. 10 atau 11 tahun, sebetulnya sih enggak sampai. Dalam masa 10 atau 11 tahun, atau jangan itulah, kita hitung seluruh hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun beliau? Masa kenabian 23 tahun. Kalau masa padahal di Mekah belum ada syariat perang ya. Ya sudah kita ambil 13 tahun ya. 10 tahun yang di Madinah. 10 tahun yang di Madinah. Itu yang ada syariat perang. Walaupun itu juga punya, bukan di tahun yang pertama. 27 peperangan dalam 10 tahun. Berarti setahunnya berapa? 2,7 peperangan. Karo konco ditambah sing niku wau, sing Kanjeng Nabi mboten derek, ya kan? Sekitar 3 atau 4 bahkan mungkin lebih. Jadi setahunnya itu mungkin 3 peperangan. 3 peperangan dalam 1 tahun berarti berapa bulan sekali? 4 bulan sekali ada peperangan. Masya Allah. Ya. Kita setahun sekali THR. Allahu Akbar. Ya. Angka 13 yang kadang menjadi klenik tapi ternyata disukai oleh orang Indonesia sesungguhnya dari hati yang paling dalam. Dalam klenik tidak disukai, tapi oleh orang Indonesia sesungguhnya mereka tidak suka dengan klenik. Suka dengan angka 13, adanya THR itu tadi atau gaji ke-13. Kita lanjutkan. Akhirnya sahabat yang kedua ikut peperangan. Berangkat jihad, mati syahid, meninggal dunia. Radhiyallahu taala anhu. Tinggal berapa? Satu orang. Satu orang, orang anti perang malah meninggal di atas ranjang. Ya. Enggak ikut perang malah meninggal di atas ranjang. Meninggal tiga-tiganya, singkat cerita. Datang di mimpi Talhah bin Ubaidillah. Talhah melihat tiga-tiganya masuk surga. Masya Allah. Luar biasa. Tapi beliau heran, dalam mimpinya itu heran beliau. Karena dilihatnya yang pertama masuk surga yang paling depan itu adalah orang yang mati di atas ranjang. Yang nomor dua. Yang nomor tiga paling belakangan adalah yang mati pertama kali. Heran beliau. Ini lebih cepat mati syahid, tapi kok malah masuk surganya belakangan. Sementara yang mati di atas ranjang, memang sih usianya panjang, tapi mati di atas ranjang. Lah kok malah paling depan. Lapor beliau kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya bingung katanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma angkarta ala dhalik?" Kenapa kau mesti bingung wahai Talhah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Laisa ahadun afdala indallah min mu'minin yu'ammaru fil Islam yuksiru tahli yuksiru tahlila wa tahmida wa tasbih." Muqamaqala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya, kemudian dia memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid, memperbanyak tasbih. Orang yang ketiga tadi, selesai perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketiga tadi, dia ternyata kemungkinan besar lebih banyak berzikir kepada Allah dibandingkan yang pertama dan yang kedua. Karena kesempatan semakin panjang. Pun saat ini kita saya ngarep-ngarep pecah napa mboten. Yang sudah sepuh-sepuh terima usia panjang, gunakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang diberi oleh Allah usia yang panjang dan amal yang baik. Allahumma amin. Nah, ini sisi mujahadahnya. Pembahasan kita kan pembahasan tentang apa? Mujahadah. Berarti yang mujahadah adalah orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Ataukah semuanya? Semuanya. Ranom, ratuwo, racilik, ragede. Begitu sudah masuk baligh, maka kewajiban mereka sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanggungjawabannya sama. Masing-masing bermujahadah. Memperbanyak amalan. Supaya menjadi orang yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mungkin dibukakan oleh Allah lancar baca Quran. Gunakan kemudahan itu. Anda mungkin baca Quran grodal-gradul, tapi nak kon zikir luar biasa. Gunakan hal itu. Anda mungkin dikir juga kesulitan, tapi nak sedekah enteng banget. Silakan. Seseorang itu berusaha bermujahadah sesuai dengan apa yang Allah bukakan dan Allah mudahkan baginya. Ada yang bisa dengan sedekah, ada yang bisa dengan sholat malam, ada yang bisa dengan zikir, ada yang bisa dengan silaturrahim, ada yang bisa dengan ini, ada yang bisa dengan itu. Syukur-syukur bisa digabung semuanya. Ya baca Quran, ya zikir, ya silaturrahim, ya sedekah, ya masyaallah. Seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang nomor berapa? 108 atau ke-14. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Hadis berikutnya cukup panjang. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. In mata'anallahu al-hayata wal-fursata. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.